Bismillah, bagi para jemaah sekalian, diumumkan bahwa pada malam hari ini akan ada kajian sama Ustadz Afifi, seperti biasa membahas tentang kitab Al-Wajibat. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari kutaib Al-Wajibat, pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib untuk diketahui setiap muslim, karena pembahasan dalam kitab ini memang semuanya berkaitan dengan perkara-perkara mendasar agama seorang muslim. Dari awal sampai akhir kitab ini kurang lebih berkaitan dengan penjabaran tentang kalimat La ilaha illallah, kalimat yang harus kita ketahui dengan benar dan kalimat yang akan mendasari semua amalan kita dalam berislam. Dan kita telah masuk pada tahap akhir dari pembahasan kitab ini, yaitu makna tauhid. Pembahasan tentang tauhid, ikhwati fillah, kita telah lewati beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama, bahwa al-kufru bit-tauhid awalu ma faradallahu ala ibni Adam. Kufur terhadap tauhid adalah kewajiban pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam. Sebagaimana perkataan beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, yang semoga Anda senantiasa dirahmati Allah, "Anna awwala ma faradallahu 'ala bani Adam al-kufru bit-tauhid wal imanu billah." Bahwa kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada anak Adam, kita semuanya manusia, adalah mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian pembahasan kedua yang telah kita lewati pula, bagaimana sifatul kufri bitauhid, bagaimana sifat mengingkari tauhid dan al-imanu billah, dan apa itu makna iman kepada Allah Ta'ala. Beliau telah jelaskan, fa'amma sifatu al-kufri bitauhid, adapun sifat mengingkari tauhid, satu, anta taqidah butlana ibadati ghairillah, berkeyakinan tentang batilnya segala sesembahan kepada selain Allah Ta'ala. Yang kedua, wa antatrukaha, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Yang ketiga, watub ghidhaha, membenci segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kemudian watukaffiru atau watukaffira ahlaha, mengkafirkan para penyembah selain Allah, mengkafirkan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah. Watu'adihim, dan memusuhi orang-orang yang mereka menyembah selain Allah, memusuhi syirik dan penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Ini adalah sifat kufur terhadap taghut. Wa amma makna iman billah, adapun makna iman kepada Allah, satu, an ta'taqida anallaha huwal ilah al-ma'bud duna man siwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah keyakinan, Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, sesembahan, al-ma'bud, ini sembahan yang layak diperuntukkan kepadanya, sembahan, dan tidak ada sembahan selain Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu Anda wa tukhlisu jami'an wal ibadah kulliha lillah, Anda memurnikan segala jenis ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Wa tanfiyaha amman siwah, dan menafikan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian seorang yang mereka mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwalihim, mencintai orang-orang yang mereka memurnikan ibadahnya dan berwala kepada mereka, serta wantub ghidha, membenci kepada orang-orang yang mereka ahla syirki wa tu'adihim, membenci para pelaku syirik dan memusuhi mereka. Ini adalah tuntutan al-kufru bitaghut wal imanu billah. Demikian. Kemudian beliau telah mengatakan pula poin yang ketiga, hadihi millatu Ibrahim, inilah ajaran agama Nabiullah Ibrahim, itu milah tauhid. Allati safiya nafsah man raghibaha raghiba anha, yang apabila orang membenci milah Ibrahim, ini membenci milah tauhid, membenci agama tauhid, membenci sikap memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan memusuhi segala bentuk sembahan selain Allah, kebencian terhadap milah Ibrahim seperti ini adalah kebodohan. Orang-orang yang mereka membenci milah Ibrahim adalah orang-orang yang bodoh. Karena Allah telah memuji Nabiullah Ibrahim, Allah telah memuji sikap-sikap Nabiullah Ibrahim, dan Ibrahim adalah orang yang sangat loyal terhadap Allah dan sangat antipati, penuh dengan kebencian dan penuh dengan permusuhan terhadap syirik dan para pelaku syirik. Dan ini Allah jadikan teladan buat kita. Sehingga orang yang mereka membenci Milah Ibrahim adalah orang-orang yang bodoh dan membodohi dirinya sendiri. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan poin yang terakhir, yaitu siapa itu taghut. Man huwa taghut. Siapa itu taghut? Taghut ikhwani fillah secara bahasa beliau menukilkan dari perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan mana istilahnya? Dibaca yang bagi kita. Ya. Yang pertama beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang makna taghut. Apa itu taghut? Taghut wa taghut am. Taghut sifatnya umum. Apa maksudnya? Kullu ma'ubida min dunillah wa radiya bi ibadati. Setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha dengan penyembahan tersebut, baik itu min ma'budin au matbu'in au muta'in, baik itu dalam bentuk yang disembah, yang diikuti atau yang ditaati, maka semua yang dia ridha untuk diperlakukan seperti ini, maka dia taghut. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, adapun makna bahasa taghut, kullu ma tajawasa bil abdu haddahu. Dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan begitu, taghut adalah setiap yang hamba melampaui batas. Semua yang melampaui batas itu adalah taghut. Dalam ayat ada kalimat wa anna lamma taghal ma fahamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah melimpah, air ketika sudah melimpah ini melebihi kapasitasnya, maka kami angkut kalian mengalir bersama dengan air yang telah melimpah tersebut. Taghal ma itu air yang melampaui batas, yang melimpah. Batas seorang hamba ikhwani fillah adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah adalah tauhid. Ajakan untuk semata-mata hanya menghamba kepada Allah Ta'ala dan berlepas diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ini tauhid. Semua orang yang mereka melampaui batas tauhid ini sehingga tidak bertauhid, atau dia menjadi sebab hamba-hamba Allah tidak mentauhidkan Allah, maka dia taghut. Sikapnya yang melampaui batas adalah sikap taghut. Dan ketika seorang dia melakukan amalan yang menjadikan hamba-hamba Allah melampaui batas, maka dia pun adalah taghut. Maka beliau katakan, baik itu taghut itu min ma'budin, yang disembah. Segala bentuk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah taghut. Selama dia ridha untuk disembah. Au matbu'in atau yang diikuti. Yang disembah seperti umpamanya Firaun. Bahkan Firaun mengajak manusia menyembah dirinya. Memerintahkan manusia menyembah dirinya. Dan dia ridha untuk disembah oleh manusia. Maka Fir'aun taghut. Yang menjadikan hamba Allah melampaui batas. Sehingga meninggalkan tauhid. Meninggalkan penghambaannya kepada Allah. Lalu menghamba kepada Fir'aun. Taghut. au matbu'in atau yang diikuti. Tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh yang diikuti oleh manusia yang mereka atau yang menyebabkan manusia tidak lagi mengikuti syariat ajaran agamanya, maka tokoh-tokoh yang menyebabkan para hamba Allah keluar dari batas kehidupan mereka, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah tauhid, Muhammad Rasulullah syariat yang Allah turunkan melalui beliau. Semua tokoh-tokoh yang menyebabkan para hamba Allah keluar dari tauhid dan dari mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia taghut. Atau muta'in yang ditaati, para penguasa, orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan yang kemudian mereka ditaati oleh para bawahan, para pemimpin, apakah penguasa, apakah bos, para bos yang mereka menjadikan manusia keluar dari batas, yaitu keluar dari tauhid dan keluar dari mengikuti syariat ajaran Nabi, maka mereka adalah taghut. Maka beliau mengatakan wat taghut katsirun. Taghut itu sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Semua yang menyebabkan para hamba Allah melampaui batas, baik itu yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, ini semuanya taghut. Sehingga jumlahnya sangat banyak. Akan tapi waru'usuhum khamsah. Gembong-gembongnya para pembesar-pembesar taghut ada lima. Para pembesar taghut ada lima. Satu, iblis laknatullah alaih. Yang kedua, man radhiya bil ibadah. Orang yang ridha untuk diibadai. Yang ketiga, man da'an nas ila ibadati nafsi. Orang yang menyeru manusia agar menyembah dirinya. Yang keempat, waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Barang siapa yang dia berhukum bukan dengan hukum Allah. Yang kelima, man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Man idda'a syai'an, barang siapa yang dia menyeru, mendakwahkan dirinya ya'lamu, mengetahui, yaitu ilmal ghaib, ilmu ghaib, maka dia pun adalah taghut. Sehingga ini yang disebutkan para ulama, di antara gembong-gembong taghut lima ini. Sehingga seorang muslim hendaknya berlepas diri dari semua jenis para tawaghit. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih atau syaitan. Iblis dan bala tentaranya itu syaitan. Iblis adalah makhluk yang telah bersumpah serapah di hadapan Allah ikhwati fillah untuk sengaja menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis bersumpah di hadapan Allah, fa bi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ukhwiyanahum ajma'in, benar-benar semua anak Adam, semua makhluk akan kami sesatkan tanpa kecuali. yang ulamanya, apalagi juhalanya, yang penguasanya, orang-orang besarnya, apalagi orang-orang lemahnya, semua menjadi target penyesatan iblis. Tidak ada satupun yang dibiarkan iblis lurus. Iblis akan berusaha untuk menyesatkan manusia, baik targetnya target yang paling puncak maupun target yang paling minimal. Iblis akan mengerahkan segala daya dan upaya dalam menyesatkan manusia. Iblis akan mendatangi dari segala arah. Maka dikatakan Allah tentang perkataan iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, benar-benar akan aku datangi manusia dari arah depan, arah belakang, samping kanan, dari samping kiri, dari semua arah iblis akan memasukinya dalam rangka menyesatkan dari jalan Allah Ta'ala. Dan iblis telah membuat target. Targetnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur, alias kebanyakan manusia akan tampil kufur dengan bimbingan iblis. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka iblis ada jangka panjang, ada jangka pendek dalam menyesatkan manusia. Jangka panjangnya, liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana yad'u hisbahu. Syaitan akan menyeru kepada para koleganya, orang-orang yang bisa disesatkan oleh syaitan, agar mereka menjadi ashabus sa'ir, penduduk neraka sa'ir. Ini target yang paling utama atau jangka panjang. Bagaimana menjadi kawan-kawannya yang meringkuk di jahanam sehingga tidak lagi bisa keluar dari jahanam. Untuk mewujudkan targetnya iblis, ikhwan, iblis bin menusun langkah-langkah. Syaitan memiliki khutuwat, memiliki langkah-langkah, cara-cara untuk menyesatkan manusia. Di antara khutuwat syaitan, cara-cara syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dari yang paling besar, dari yang paling ini puncak, sampai yang paling minimal, target menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Target utama, bagaimana bisa menenggelamkan manusia dalam kubangan syirik dan kufur. Bagaimana syaitan bisa menenggelamkan manusia dalam kubangan syirik dan kufur. Ini target yang paling utama. Karena ketika syaitan telah berhasil menyeret dalam kekafiran atau kesyirikan, berarti manusia ini nanti akan menjadi penghuni jahanam yang khalidan fiha, kekal di jahanam. Ketika seorang dia berhasil dimasukkan dalam golongan musyrikin atau kafirin, maka mereka menjadi penghuni jahanam yang kekal. Ini target yang paling utama. Kalau seandainya tidak berhasil menyeret manusia itu menjadi musyrik atau kafir, turun target, yaitu bagaimana menenggelamkan manusia dalam al-bid'ah, berbagai macam bentuk bid'ah-bid'ah, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam agama, penyimpangan-penyimpangan dalam i'tiqad maupun ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh agamanya. Ikhwan fillah, di sana nanti ada target al-kabair, ada target al-bid'ah. Dan al-kabair Al-Imam Ibnul Qayyim masukkan dalam poin yang ketiga. Sedangkan al-bid'ah ditempatkan pada poin yang kedua. Kenapa? Karena bahayanya bid'ah lebih besar dibandingkan dengan bahayanya maksiat. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Karena orang yang tenggelam dalam bid'ah ikhwati fillah, maka sulit kemungkinannya bertaubat, kecil kemungkinannya bertaubat. Illa man rahima rabbuh. Tentu kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa orang yang mereka tenggelam dalam bid'ah itu susah diharapkan taubatnya? Bagaimana mereka akan bertaubat? Sedangkan mereka itu merasa sedang berada di atas sebuah keyakinan atau amalan yang benar. Bagaimana orang yang merasa sedang berada di atas kebenaran kok taubat? Taubat itu kalau dia merasa salah. Dia merasa melakukan kemungkaran. Wong ini dia merasa melakukan amal soleh, melakukan amal mendekat kepada Allah Ta'ala, kok suruh taubat? Inilah yang para ulama katakan, ikhwan, dengan ungkapan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al-bid'atu yutab, al-bid'atu la yutab, wal maksiyah yutab. Karena bid'ah itu kecil kemungkinannya ditaubati. Ada sih kemungkinan taubatnya ada. Syekh Abul Hasan Al-Ashari, beliau bertaubat dari faham Asy'ariyah. Beliau memiliki beberapa tahapan. Pertama sekali, beliau adalah penganut Mu'tazilah Tulen. Karena bapak tirinya itu tokoh gembong pentolan Mu'tazilah. Sehingga beliau betul-betul tenggelam dalam pemikiran Mu'tazilah. Kemudian mengalami perubahan. Ini mendekat kepada sunnah. Itulah yang kemudian menghasilkan pemikiran yang dikenal dengan Asy'ariyah, pemikiran Asy'ariyah, Asy'ariyah. Yang kemudian dari pemikiran ini pula beliau berubah lagi, rajatu ila salaf, saya kembali kepada salaf. Sehingga ada tahapan-tahapan. Ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari berubah dari Mu'tazilah, kemudian memiliki pemikiran ibaratnya antara salaf dengan Mu'tazilah campur, menghasilkan Asy'ariyah. Dan beliau kemudian dari ini berubah lagi menjadi, ya ini betul-betul mengikuti salaf, dan beliau menulis taubatnya itu dalam kitab beliau Al-Ibanah dan Maqalatul Muslimin, yang menjelaskan tentang bagaimana akidah beliau, bagaimana prinsip-prinsip daripada akidah beliau. Ada orang-orang yang mereka tenggelam dalam bid'ah dan Allah berikan taufik untuk kemudian bertaubat. Sebagaimana orang yang tadinya tenggelam dalam filsafat, seperti Imam Ar-Razi, maka beliau pun bertaubat dari kesesatan filsafat. Dan konon Al-Imam Al-Ghazali, beliau di akhir hayatnya dekat dengan kitab Sahih Bukhari. Ini diantara orang yang Allah berikan taufik. Tapi akan alangkah sangat banyaknya orang-orang yang mereka ketika telah tenggelam dalam bid'ah, maka dia ibaratnya berenang di lautan kegelapan yang susah kemungkinan kembali dari bid'ahnya tersebut. Karena ketika orang tenggelam dalam bid'ah ikhwani fillah, dia merasa benar-benar di atas kebenaran. Ini yang Allah ungkapkan dalam ayat, dan ayat ini yang sangat ditakutkan oleh para sahabat. Ayat yang mana itu? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang mereka sesat dalam kehidupan dunianya, sesat. Akan tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, tapi mereka itu menyangka bahwa dirinya itu melakukan perbuatan yang terbaik, perbuatan yang baik. Sesat tapi dia merasa di atas petunjuk. Sesat, keliru, tapi dia merasa melakukan amal yang benar. Bagaimana seperti ini dia akan cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala? Ikhwanifillah, sehingga orang-orang yang mereka tenggelam dalam bid'ah akan bisa berbangga dengan kesesatannya. Bahkan dia dakwahkan pada manusia, dia bela mati-matian. Maksiat, jarang orang membela maksiat. Rata-rata orang berbuat maksiat itu mencari tempat yang tersembunyi dari mata manusia. Jarang yang terang-terangan. Kalau dia sudah berbuat maksiat dan terang-terangan, ini sudah sangat keterlaluan. Tapi keumumannya, apalagi orang masih fitrahnya masih hidup, berbuat maksiat akan malu. Dia akan menjadi tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi kalau orang tenggelam dalam bid'ah, dia akan bisa dengan bangga tampil di depan manusia, membawakan bid'ahnya tanpa merasa salah. Ini yang disenangi syaitan. Ini yang disenangi oleh iblis. Sehingga menjadikan kemungkinan taubatnya kecil. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Apabila ternyata target untuk menenggelamkan manusia dalam bid'ah ini gagal, syaitan enggak putus asa. Lihat bagaimana syaitan betul-betul militan dalam upaya menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Target ini enggak kecapek, target berikutnya. Enggak kecapek, target berikutnya. Target berikutnya adalah Al-Kabair. Seandainya seorang diajak syirik, enggak bisa. Ternyata dia bertauhid. Diturunkan targetnya bagaimana bisa tenggelam dalam bid'ah. Selamat lagi, dia menjadi ahlu sunnah. Lalu syaitan bagaimana berusaha menenggelamkan dalam Al-Kabair, dosa besar. Seandainya dengan ini pun dia tetap selamat, targetnya turunkan lagi, bagaimana mereka tenggelam dalam As-Saghair. Seandainya As-Saghair dosa kecil, selamat, targetnya turunkan lagi, bagaimana manusia tenggelam dalam ini Al-Mubahat, sesuatu yang boleh, yang mubah. Orang disibukkan dengan yang mubah, ikhwan, kayaknya sih enggak dosa, hanya mubah kok. Hanya mubah, artinya Anda tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau waktunya itu habis untuk melakukan yang mubah, berarti dia tidak punya kebaikan apapun. Mamanya, bentino kok turu terus mamanya. Mubah, tidur mubah. Tapi kalau bendino turu terus, dia memang dia tidak berbuat dosa, tapi waktunya habis untuk seperti ini, maka dia telah meninggalkan banyak amalan-amalan utama. Baca Quran, wirid, belajar ilmu, dan seterusnya. Menjadi terbuang banyak yang tersia-siakan. Sedangkan iblis berusaha untuk membuat target walaupun seminimal mungkin. Dan iblis ikhwani fillah tidak akan pernah melepas manusia sampai detik yang terakhir dari kehidupan manusia. Imam Ahmad, beliau ketika di akhir-akhir wafatnya, dalam saat sakaratul maut, terkadang sadar, terkadang pingsan. Beliau sempat mengucapkan kalimat, la ba'du, la ba'du. Ketika beliau sadar, anaknya tanya, wahai ayah, tadi ayah mengatakan, la ba'du, la ba'du, apa maksudnya? Kata Imam Ahmad, nak, sesungguhnya iblis mendatangiku. Dan dia mengatakan, ya Ahmad, engkau telah selamat. Kata Imam Ahmad, la, belum, belum, ba'du, setelah ini, setelah ini. Apa yang diinginkan iblis dengan memasukkan kalimat, ya Ahmad, engkau telah selamat? Diharapkan dengan itu akan muncul ujub. Akan muncul ujub. Kalau dia sudah ujub, ujubnya akan bisa menggugurkan amal-amal baik yang telah dia miliki. Ini targetnya. Maka sampai detik-detik terakhir, bahkan detik terakhir inilah yang syaitan sangat semangat untuk menyesatkan. Karena ini penutupan. Sedangkan amal itu kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sangat tergantung pada penutupannya. Kalau penutupannya ahlul jannah, ahlul jannah. Penutupannya ahlul nar, ahlul nar. Maka iblis sangat berambisi pada detik-detik terakhir dari kehidupan manusia. Tidak ingin melepas begitu saja. Selamat, paling tidak mengurangi kebaikan-kebaikannya. Dan kita cukupkan dulu ikhwan. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bidillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.